بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معاشر المسلمين، para pemirsa kaum muslimin dan muslimat، para pendengar di mana saja antum berada، semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa membimbing kita semua untuk berjalan di atas agama yang kita cinta ini, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah memuliakan kita dengan iman, dengan Islam, dengan ilmu yang bermanfaat yang menjadi obor penerang dalam kehidupan kita, yang menjadi panduan hidup kita untuk selamat di dunia sampai ke negeri akhirat. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah, awalan wa zahiran, awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Secara spesial di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah, mari kita perbanyak mengucapkan salawat pada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang akidah ahli sunnah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhidi al-asma'i wa sifat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat tangan, yadullah. Telah jelaskan sebelumnya sifat al-kalam, sifat ulu, ketinggian Allah, kemudian istiwa, kemudian Allah turun, kemudian dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian pembahasan tentang sifat kalam telah jelaskan secara detail akidah Ahli Sunnah, dan penjelasan tentang kebatilan akidah kaum Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyimpang dari akidah Ahli Sunnah di dalam pembahasan sifat tersebut. Pada kesempatan hari yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang sifat tangan, tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat al-yad. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, hal yang perlu kita camkan dalam diri kita, dan itu merupakan prinsip dan wajib kita yakini, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha agung dan mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu yang mengetahui tentang dirinya. Kemudian Allah mengabarkan tentang dirinya kepada hamba-Nya sehingga kita mengetahui tentang sifat yang ada pada diri Allah beserta penjelasan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dan kita tanamkan dalam diri kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Karena kita mengetahui ada Khalik sang pencipta dan ada makhluk yang diciptakan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankannya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kalian yang lebih mengetahui ya daripada Allah? Ikhwatul iman, para wisra rahimakumullah. Maka tatkala kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis yang sahih penjelasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita mengimani, meyakini dan menetapkannya. Keimanan, keyakinan yang dibangun di atas akidah, di atas keyakinan kita, jadi keyakinan di atas dibangun di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut sesuai dengan kebesaran, keagungan, ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita dan ini harus diyakini. Dan itu yang diyakini oleh Rasulullah dan diyakini oleh para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti Rasulullah dan generasi terbaik umat ini dari kalangan ahli sunnah sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Itulah akidah yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Itulah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Maka barang siapa yang menyimpang, melenceng, menentang, menyelisihi apa yang diutarakan tadi, maka secara pasti dia akan sesat. Dia akan menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam membahas perkara yang sangat urgen ini, perkara yang sangat mendasar ini, perkara yang sangat prinsip ini, yaitu akidah, tauhid dan syarat spesial tentang diri Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan dan apa yang kita dengar dan apa yang didapatkan oleh para ya, penuntut ilmu atau mungkin orang-orang yang bergelut dalam bidang keilmuan dalam permasalahan teologi, penyimpangan dari ahlul kalam dengan berbagai sekte mereka, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena mereka tidak lagi mengikuti apa yang kita sampaikan tadi, sementara hal itu merupakan konsensus ijma' ahli sunnah dari kalangan salaful ummah sampai detik ini. Ikhwatul iman, para sahabat rahimakumullah. Kenapa ini disampaikan lagi? Dan ini akan selalu kita sampaikan diulang-ulang, ya. Agar semakin tertanam ya dalam diri kita karena suatu kebenaran. Bahkan suatu kebatilan saja kalau diulang-ulang, ya, suatu saat akan diyakini sebagai kebenaran. Maka kita terus mengulang-ulang, ya, karena betapa banyak di zaman sekarang ini pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah, menisbatkan kepada sunnah, akidah, pemahaman, menisbatkan kepada madhabus salaf, tapi sesungguhnya itu penyimpangan, itu kesesatan, dan itu merupakan ya pembodohan dan juga kedustaan menisbatkan suatu akidah, pemahaman kepada salaful ummah, pada akidah ahli sunnah wal jamaah, sementara hal itu pada hakikatnya akidah ahlul kalam, ya, akidah ahlul kalam, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sifat tangan yang hakiki, tangan yang hakiki yang dimiliki oleh Allah, bukan majazi, ya, sebagaimana dipahami oleh kaum Jahmiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan. Ya, Allah memiliki dua tangan. Ya, kita katakan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tangan, dan tangan Allah dua. Tangan tersebut merupakan sifat dzatiyah. Apa maksud sifat dzatiyah? Sifat yang menyertai diri Allah, dan termasuk juga sifat khabariyah. Apa maksudnya? Sifat yang dalilnya hanya bersumber dari khabar, yaitu wahyu. Ya, bukan dari akal. Artinya apa? Bila tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim penetapan tentang sifat tangan tersebut, atau di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penetapan sifat tangan tersebut, maka tidak ada, ya, sumber yang bisa kita jadikan untuk menetapkan sifat tersebut. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan diri Allah. Siapa yang mengetahui tentang diri Allah? Sementara hal itu adalah perkara yang gaib. Ya, sementara itu perkara yang gaib, tidak akan mungkin bisa direkayasa dengan logika, ya, beranalogi, ya, tidak akan mungkin. Maka kita hanya kembali kepada khabar, kembali kepada wahyu, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maka kita mendapatkan dalam Al-Quran, ya, ayat yang menjelaskan penisbatan sifat tersebut kepada Allah. Dan di dalam hadis-hadis yang sahih yang akan kita bacakan, terdapat penisbatan, ya, sifat tersebut bagi Allah dengan berbagai penjelasan dan sifat-sifat yang berkaitan dengan tangan itu, ya, yang menunjukkan akan hakikat tangan yang sesungguhnya, ya, bukan hal yang majaz sebagaimana ditakwilkan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, atau mungkin Asy'ari. Tangan, kata dia, adalah kudrah, kekuatan atau nikmat, sebagaimana akan dijelaskan, ya, kebatilan takwil tersebut. Ya, karena di dalam hadis-hadis yang sahih terdapat penetapan tentang sifat tangan bagi Allah, disertai penjelasan tentang sifat-sifat yang berkaitan, bertalian dengan tangan. Ada jari, ya, asabi', ada al-qabdu, menggenggam, ada al-bastu, membentangkan, ada al-akhdu, mengambil, ada al-imsak, memegang, nah, mengangkat, kemudian disifati dengan yamin, kanan. Nah, sebagaimana akan kita baca redaksi hadisnya bi'inillah. Ikhwat al-iman, fansa rahimakumullah. Maka tidak diragukan bahwa yang dimaksud oleh Allah tatkala, ya, Allah memerintahkan pada iblis untuk sujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau, sombong, enggan untuk sujud. Ya, dia beranalogi. Ya, saya asal muasal penciptaan saya dari api. Ya, Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari tanah, masa saya sujud kepada Adam? Ya, ya Allah mengatakan, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangmu tidak sujud ya kepada Adam yang aku ciptakan? Khalaqtu, khalaqtu ya, aku ciptakan, biyadayya, bi dengan yadayya, yaday dua tangan, ya nisbah mutakallim, nisbatkan kepada mutakallim Allah dengan kedua tanganku. Artinya Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ya, dan itu kemuliaan bagi Adam alaihissalam. Setelah diciptakan, ditiupkan ruh, disuruh malaikat sujud. Mereka sujud dan iblis digolongkan tak itu bersama mereka, termasuk yang ke dalam golongan yang diperintahkan untuk sujud. Ternyata iblis tidak mau. Maka Allah katakan, apa yang menghalangmu tidak mau sujud pada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan hal itu. Timbul pertanyaan, siapakah yang lebih tahu tentang diri Allah? Kita katakan kepada ahlul kalam, ya, wahai ahlul kalam, Allah mengatakan tentang dirinya, lima khalaqtu biyadayya, ya, terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Takluki mengatakan, oh yadayya di sini maksudnya kudrah, bukan tangan yang hakiki. Kaliankah yang lebih tahu tentang diri Allah? Apa jawabannya? Tidak ada jawaban. Ya. A antum a'lamu amillah? Tayyib. Begitu juga dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah, tatkala orang-orang Yahudi ya menisbatkan ya kejelekan dan kekurangan dalam sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yang maksud mereka Allah bakhil. Naam. Bahwa kata Allah subhanahu wa ta'ala, yadullah maghlulah, kata mereka. Yadullah maghlulah, yang maksud mereka maghlulah itu ya terikat. Artinya bakhil. Karena sebagaimana kita maklumi bahwa yang memberikan satu dengan tangan. Nah, padullah maghlula, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha. Jadi Allah tidak mengingkari pernyataan Yahudi menisbatkan tangan bagi Allah, tapi yang diingkari adalah penisbatan ya maghlula, yaitu yang bermaksud tangan Allah yang tidak sempurna, ya, bukan penisbatan tangan yang diingkari oleh Allah dalam ayat ini. Makanya Allah menyebutkan bal yadahu mabsuutatani, tapi kedua tangan Allah mabsuutatani, ya, terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan, mengimpakkan, memberikan pada hambanya kapan bagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Allah memiliki yada, bal yadahu dua tangan Allah. Yang tadi ayat pertama tadi lima khalaqtu biyadayya. Di sini yadahu, bal yadahu mabsuutatani. Maka ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua tangan, dua tangan yang sempurna sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menisbatkan kepada dirinya, dan sebagaimana yang kita maklumi bahwa penisbatan sesuatu ya kepada zat, kepada suatu yang lain, itu akan mengambil hukum sesuatu yang dinisbatkan kepadanya sesuai dengan kondisi sesuatu itu. Maka tak kala kita mengatakan tangan kucing, ya, maka kita memahami berarti bukan tangan manusia, ya, tangan kucing berbulu, ya, sesuai dengan, ya, kekurangan atau sifat dari kucing itu sendiri. Jenis, tatkala kita katakan, ya, di tangan saya, saya memiliki dua tangan, kanan dan kiri, ya, kedua tangan yang sesuai dengan sifat Abdul Fakir Muhammad Nur Ihsan, memiliki tangan yang lemah, dan juga mungkin kaum muslimin yang lain yang memiliki tangan, tangan kita, ya, yadul insan, tangan manusia. Maka sesuai dengan kondisi manusia itu sendiri, sesuai dengan, ya, kelemahannya, keterbatasannya. Baik. Tapi tatkala Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, tatkala Allah mengatakan biyadaya, dengan kedua tanganku, tatkala Allah mengatakan bal yadahu, dua tangan Allah, mabsutatani, terbuka, maka penisbatan tersebut kepada zat yang maha agung, yang maha mulia, sesuai dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, keperkasaan, kekuatan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menguasai seluruh alam semesta ini, yang di dalam Al-Quran disebutkan pada hari kiamat, ya, bumi semua akan berada dalam satu genggaman tangan Allah, dan langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Naam. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Pada hari kiamat bumi ini semuanya, ya, hanya berada dalam satu genggaman tangan Allah, dan langit akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Nah, itulah yadullah, sifat dari tangan Allah. Maka tidak ada lagi alasan, ya, bahwa maksud tangan bukan tangan hakiki, sebagaimana yakin mungkin Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Tangan yang hakiki, bukan tangan yang majazi. Itu diantara sifat tangan tadi, menggenggam, menggulung, memegang, dan juga menulis, sebagaimana akan jelaskan Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, ditulis langsung oleh Allah. Khatta lakat taurata biyadih, ditulis oleh Allah langsung Taurat itu dengan tangannya. Ikhwatal iman, barisa rahimakumullah. Sebelum kita menyebutkan ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, perlu dipahami bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada tiga bentuk ya penggunaan atau redaksi penggunaan ya sifat atau kalimat tangan, lafaz tangan. Ada kalanya ya terdapat dengan bentuk ya mufrad, yaitu tunggal, seperti firman Allah biyadikal khairu, biyadika al khairu, naam, dalam surat Ali Imran. Ada kalanya kita mendapatkan dengan redaksi musanna yang menunjukkan ya mana dua, lima khalaqtu biyadaya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bal yadahu ya yeah. Dan ada kalanya dengan sighah atau lafaz majmu' menunjukkan banyak, mimma amilat aidina, tapi di sini dinisbatkan kepada amal. Kemudian juga aidina kalimat majmu', kemudian disebutkan kepada Allah yaitu domir na, naam, nahnu. Baik, maka bila kita mendapatkan ya kalimat mufrad dan itu ya dinisbatkan langsung pada diri Allah ya, seperti biyadika ya, di tanganmu al khair, kebaikan. Kemudian juga dalam ya bentuk musanna, kalimat yang bermakna dua, itu dinisbatkan langsung kepada diri Allah juga, kemudian ditambah dengan huruf ba, dalam istilah bahasa ya ta'adda biharfil ba, lima khalaqtu biyadaya, khalaqtu biyadaya ya, kepada apa yang aku ciptakan bi, dengan yadaya, kedua tanganku. Baik, nah apabila dalam bentuk susunan kalimatnya al-jam'u yaitu yadun, yadani, aidi, itu kalimat jamaknya ya, bentuk majmu'nya itu dinisbatkan ya perbuatan kepada tangan, nah dan juga disambung dengan huruf ba ya, afwan, tidak sambung dengan huruf ba, nah jadi disebutkan pada tangan wal fi'il, disebutkan kepada tangan dan perbuatan itu, tidak naam, tidak menggunakan huruf ba. Maka tadi disebutkan mimma amilat aidina, tidak disebutkan si mimma amilat bi aidina, naam, lakin mimma amilat aidina. Baik, adapun ya dalam konteks ya mufrad, maka tidak diragukan bahwa Allah memiliki tangan. Tapi apakah tangan Allah mufrad? Satu saja? Tidak. Karena ayat lain menjelaskan Allah memiliki dua tangan. Nah, adapun redaksi yang menggunakan lafaz majmu' aidina mimma amilat aidina, maka redaksi yang seperti ini bermakna ya sama artinya amilna nahnu, kami yang mengerjakan, artinya kami yang mengerjakan, dan ini adalah ya redaksi yang ma'ruf, yang dimaklumi, yang dikenal dalam bahasa Arab, nah dikenal bahasa Arab. Jadi tatkala Allah mengatakan mimma amilat aidina, arti dari mimma amilat aidina, mimma amilna, dengan tetap dengan keyakinan bahwa Allah memiliki tangan. Tapi makna mimma amilat aidina itu sama artinya dengan amilna, amilna ya, itu kami yang mengerjakan. Nah, khalaqna wa amilna razaqna, itu sama mimma amilat aidina. Nah, dan ini hal yang ya ma'ruf dalam uslub redaksi bahasa Arab seperti firman Allah mimma qaddamat yadak, apa yang dilakukan oleh tanganmu, maksudnya apa ya, apa yang kamu kerjakan. Fabima kasabat aydikum wama asabakum musibatin fabima kasabat aydikum, apa yang musibah yang menimpa kalian maka disebabkan ya pekerjaan ulah tangan kalian, yaitu perbuatan kalian. Nah, maka ya dari sini kita memahami dan ini redaksi bahasa Arab. Dan terkadang kita mendapatkan ya makna musanna yang menunjukkan makna dua itu diungkapkan dengan kalimat majmu'. Dan ini redaksi bahasa Arab juga. Naam. Faqad saghat qulubukuma. Qulubukuma itu jamak. Seharusnya faqad saghat qalbahuma. Qalbakuma. Lakin di sini disebutkan ya disebutkanlah ini faqad saghat qulubukuma. Qulub kalimat majmu', sementara huma di sini musanna. Ya. Dan ini hal yang ma'ruf dalam redaksi bahasa Arab. Adapun bila dinisbatkan secara mufrad tunggal atau musanna dan yang demikian itu ditambah dengan huruf ba, maka maksudnya di sini adalah Allah yang langsung menciptakan melakukan hal itu dengan tangannya yang hakiki. Nah, dengan hakiki. Lima khalaqtu biyadaya, khalaqtu fi'il khalaq, menciptakan. Kemudian yadaya dua, ditambah dengan bi, dengan kedua tanganku. Nah, maka maknanya di sini tiada lain kecuali makna yang hakiki bahwa Allah yang langsung menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian jika telah jelas dalil dalam Al-Quran yang menetapkan kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin membaca ya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kedua tangan Allah dan berbagai sifat yang berkaitan dengan tangan. Ya, jadi disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih berbagai sifat dari tangan tersebut. Naam, sebutkan secara nyata ya, jelas tangan Allah. Kemudian juga dalam berbagai redaksi disebutkan ya, kalimat-kalimat yang menunjukkan sifat dari tangan tersebut yang mustahil dari ya, semua itu, kumpulan semua dalil tersebut menunjukkan bahwa tangan itu yang majazi, mustahil. Tapi maknanya adalah tangan yang hakiki. Ya. Baik. Di antaranya, ya. Hadis bahwa terjadi ya perdebatan antara Musa, Adam wa Musa. Lalu Musa menyesali, wahai Adam, kenapa yang kau keluarkan disebabkan kamu makan ya syajaratul khul, sehingga engkau ya mengeluarkan atau menyebabkan kamu keluar dari surga dan juga anak keturunanmu. Lalu Adam alaihissalam bertanya, mengatakan kepada Musa, wahai Musa, ya, atau sebelumnya Musa berkata kepada Adam alaihissalam, anta alladhi ya khalaqaka Allahu biyadi, ya anta alladhi khalaqaka Allahu biyadi, wahai Adam, engkau yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. لما أخرجتنا وذريتك لما أخرجت نفسه وأهلته وأخرجت ذريتك من الجنة. Disebabkan beliau makan ya syajarah khul yang sebagaimana kisah yang telah kita maklumi bersama, beliau dikeluarkan Allah dari surga. Nah, itu yang disesali oleh Musa. Seandainya tidak engkau lakukan hal itu, maka semua keturunanmu akan dalam surga. Lalu Adam ya menjawab, "Anta alladhi istafaka Allahu bikalami wa kataba lakat tawrata biyadi." Wahai Musa, engkau Nabi yang dipilih oleh Allah, yang langsung ajak berbicara oleh Allah, kallamallahu Musa taklima, dan yang langsung ya Allah turunkan Taurat kepadamu yang ditulis dengan tangan Allah langsung, fil lawhi, fil lawh. Jadi di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW hadis yang sahih, Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, bahwa Adam menetapkan ya tangan Allah, dan Musa juga menetapkan hal itu. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim menjelaskan pada kita bahwa Allah memiliki tangan. Tangan yang hakiki, yang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian di antara yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ya tangan yang hakiki, hadis-hadis dalam redaksi yang banyak sekali yang menjelaskan tentang sifat tangan tersebut. Di antaranya ya disifati dengan yamin, kanan ya. Dalam hadis yang sahih, al-muqsituna indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminu alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wulu, rawahu Muslim. Al-muqsitun, orang-orang yang berbuat keadilan ya, nanti di akhirat berada di atas mimbar ala nur, dari cahaya, an yamin ar-rahman, dari sebelah kanan ar-rahman. Dan kita mengetahui ya yamin sifat bagi tangan, jadi kanan ya. Wakilta yadaihi yaminu, dan itulah kedua tangannya, yadaihi berarti Allah memiliki dua tangan, yaminu kanan. Apa maksudnya ini? Apakah Allah kedua tangannya hanya tangan kanan? Mungkin itu yang kita pahami, tapi begitu maksudnya. Tangan Allah dua, yamin dan yang satu ukhra, begitu. Tapi ingat, kita dalam hal ini sangat ya harus teliti, dan hanya menggunakan redaksi Nabi. Nabi tidak mengatakan yasar, kiri, tapi wa ukhra, wa fi yadihi al-ukhra. Kalau yamin disebutkan kanan, tapi kalau yang satu lagi tidak disebutkan kiri, tapi apa? Wa fi yadihi al-ukhra. Subhanallah, ada apa ini? Padahal Allah punya dua tangan, tangan yang hakiki. Kenapa demikian? Wa kilta yadaihi yamin, karena kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dalam kemuliaannya, keberkahannya, kekuatannya, tidak ada perbedaannya. Berbeda dengan dua tangan manusia, ada kanan ada kiri. Dan kita mengetahui secara umum tangan kanan manusia itu lebih kuat dan lebih mulia, maka mengambil yang baik-baik dengan kanan. Tangan Allah tidak seperti itu. Tangan Allah wakilta yadaihi yaminu, dan kedua tangan Allah, kata Nabi, yaminu, yamin itu maimunah, mubarakah ya, kena semua kebaikan, kemuliaan, tidak ada perbedaan dalam kemuliaannya dan kekuatannya, sehingga disebutkan bahwa langit atau bumi pada hari kiamat hanya satu, dalam satu genggaman tangan Allah, kemudian langit digulung dengan tangan kanan Allah. Perhatikan para pemirsa, karena kita berbicara tentang Allah, tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat yang kita rekayasa. Dan ini merupakan prinsip akidah ahli sunnah. Ya. Karena jika Allah tidak menjelaskan dan Rasulullah, tidak akan mungkin kita bisa mengatakan sesuatu kalimat untuk mengungkapkan hal itu. Berbeda ahlu kalam, mereka membuat, mengadang-adang buat bid'ah-bid'ah, ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ahli sunnati wal jamaah, mereka yang komitmen dan berpegang teguh dengan redaksi-redaksi Al-Quran dan hadis. Maka tak kala tidak sebutkan yasar, kiri, maka kita katakan tidak menyebutkan, tapi kita menyebutkan wafiyatihil ukhra, tangan yang lain. Berarti ada dua tangan. Nah, maka Nabi mengatakan, ya, alladzina, siapa mereka, orang-orang yang berbuat adil tersebut, muqsitun, ya'diluna fi hukmim wa ahlihim, mereka yang berbuat adil dalam berhukum, wa ahlihim, dan keluarga mereka, wa mawulu, dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Nah, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaminullah mal'a la yaghidha nafaqatun sahha'ul laili wan nahar, ara'aytum ma anfaqa mundu khalqis samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wal qistu bi yadihi al ukhra yarfa'u wa yaqfid ila yawmil qiyamah, rawahu al bukhari wa muslim. Artinya, yaminullah, tangan kanan Allah, mal'a, penuh. La yaghidha nafaqa, tidak akan berkurang apa yang di dada tangan kanan Allah itu, nafaqa. Apapun yang Allah berikan, karunia, pemberian Allah, nafaqa. Karunia yang Allah berikan kepada hambanya, pada makhluknya, tidak akan berkurang. Kebaikan yang ada di tangan Allah, mal'a, penuh. Dengan seluruh kebaikan. Biyadikal khair. Kata Rasulullah SAW, sahha'ul laili wan nahar, Allah yang maha dermawan, di malam, di siang hari, memberikan apa yang ada di tangannya kepada siapa? Pada hambanya, di malam hari, di siang hari, mabsutatan, terbuka, ya, diberikan oleh Allah, ya, masing-masing mendapatkan, ya, bagiannya. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ma anfaqa, tidak kalian perhatikan, ya, bahwa apa yang Allah infakkan, apa yang berikan, Allah yang karuniakan, mundu khalqis samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan, ya, penghuni keduanya, dan mereka membutuhkan apa? Berbagai rezeki, karunia, dan hajat untuk kehidupan mereka. Allah berikan kepada mereka semuanya. Lam yaghid ma fi yamin, tidak akan, tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan Allah. Bi yamini, tangan kanan Allah. Wal qistu bi yadil ukhra, dan keadilan berada di tangan yang satu lagi. Lihat, redaksi Nabi tidak mengatakan bi yadihi al yusra, tangan kanan, tangan kirinya. Tapi biyadihi al-ukhra, di tangan kanan, di tangan yang satu lagi, al-qistu, keadilan. Yarfa' wa yakhfid, Allah angkat, Allah turunkan, ya, sesudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya subhanallah, ini sebagai pertanda wakil tayadihi yamin, kebaikan. Subhanallah. Ini redaksi siapa ini? Perkataan Nabi yang berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Itu sifat tangan, yamin. Ya. mengangkat, menurunkan. Wabiyadil ukhra, ini menjelaskan bahwa Allah memiliki dua tangan, yang satu disifati dengan yamin, yang satu ukhra, tangan yang kedua. Tidak disebutkan apakah kiri. Maka bila ada mengatakan apakah yang satu tangan kiri, tidak katakan tangan kiri, tapi Allah memiliki dua tangan, yang pertama yamin, yang satunya lagi ya tangan Allah yang penuh dengan keadilan. Subhanallah. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim juga, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, takunul ardu yawmal qiyamati khubzatan wahidah yatakaffa'uha al-jabbaru biyadih kama yatakaffa'u ahadukum biyadihi khubzatahu fis safar. Subhanallah. Kemungkinan ini hadis pertama kita dengar ya. Mari kita pahami hadis ini. Jadi bumi yang tempat kita tinggal sekarang, pada hari kiamat itu akan diganti oleh Allah. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, akan diganti oleh Allah. Dan bagaimana kondisi bumi tempat tinggal kita yang telah diganti oleh Allah pada hari kiamat, itu akan menjadi seperti ya sekeping khubzah wahidah, roti ya. Yatakafwahul jabbar, yang akan dipegang al-jabbar Allah biyadihi, dengan tangannya. Kama yatakafau ahadukum khubzatahu fis safar, sebagaimana kita menggenggam, memegang ya hajat kebutuhan atau roti yang kita bawa dalam perjalanan kita. Nah, kita umpamakan ini sebuah roti. Ya. Dalam perjalanan kita memegang, ringan roti, tidak perlu ya hal yang berat, karena ringan sekali. Ya. Kita ambil, beli, kemudian kita berjalan. Nah, sebagai kebutuhan dalam perjalanan. Ya. Subhanallah. Jadi perumpamaan bumi nanti yang begitu besar pada hari kiamat hanya dipegang oleh Allah dengan tangannya, seperti menjadi ya khubzatan wahidah, satu keping roti. Subhanallah, begitu kecil ya. Kenapa tidak kalau kita lagi membandingkan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, ya begitu kecilnya bumi ini, tidak ada ya sama sekali perbandingannya dengan kebesaran Allah, dan kita merasa bumi besar, sungguh sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dibandingkan dengan Allah, dibandingkan dengan ars, enggak usah dengan ars, dengan kursi saja dah, kursi kita mengetahui kursi, apa kata Allah ayat kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi meliputi langit dan bumi. Lalu bagaimana perbandingannya, seperti sekeping uang logam ya yang kita lemparkan di padang sahara, di padang sahara yang luas. Perbandingan sekeping uang logam tadi dengan padang sahara yang luas, sungguh tidak ada perbandingan. Dan perbandingan antara kursi dengan arsyur rahman, makhluk yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling besar dan paling berat, itu arsy, seperti perumpamaan sekeping uang logam tadi ya berada di padang sahara. Allahu akbar. Lalu bagaimana rabbul alamin, Allahu akbar, tidak ada perbandingan. Maka tidak heran kita, bahkan ini menambah keyakinan keagungan Allahu Akbar ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tatkala kita menyebutkan hadis tentang turun Allah ya. Jadi begitu kecil bumi ini, dan itu semua akan hanya berada ya telapak tangan Allah Subhanahu wa taala, dipegang oleh Allah bagaikan kita memegang apa, sekeping roti yang kita bawa dalam perjalanan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Baik, di antara hadis menjelaskan, jadi sini biyadi al-jabbar biyadihi, akan dipegang oleh Allah, diambil oleh Allah ya, digenggam oleh Allah, biyadihi, dengan tangannya. Mungkinkah ini berarti nikmat, nikmatnya subhanallah, masa nikmat mau megang roti gitu ya. Baik, kemudian dalam juga hadis sahih, dalam sahih Bukhari dan Muslim juga, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, mungkin hadis terakhir pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul menceritakan, menyampaikan, qal ya'khudhur Rabb azza wa jalla samawatihi wa ardihi bi yadayhi wa ja'ala yaqbidu yadayhi wa yabsutuhuma ويقول أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو رسول الله. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ويقول أنا الله أنا الجبار سبحان الله. dalam sebagai riwayat hadis ya Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam yaqbidu Allahu al-ardha wa yatwi as-samaa bi yamini thumma yaqulu ana al-malik ayna al-muluk ayna muluk al-ard. Subhanallah. Ya, kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berada di atas mimbar ya, sembari mengucapkan atau mengatakan atau menyampaikan firman Allah, wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya ya, sementara langit, sementara bumi semuanya pada hari kiamat hanya berada dalam satu genggaman tangan Allah, dan langit digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Nabi menyampaikan hal itu depan para sahabat. Ya'khudur Rabbu samawati wa ardihi bi na'am ya'khudur Rabbu azza wa jalla samawati wa ardihi bi yadayhi. Allah akan mengambil ya, akan memegang, ya'khud, diambil oleh Allah, dipegang oleh Allah, samawatihi wa ardi, langit dan bumi, bi yadayhi, dengan kedua tangannya. Waja'ala yaqbidu yadayhi wa yabsutuha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mempertegas makna tersebut, memperlihatkan pada para sahabat sembari ya menggenggam ya, mengepal tangannya dan membukanya. Karena begitu makna yabsut ya, diambil dan dikepal. Nah, bukan begitu, bukan seperti tangan Nabi, tidak, tapi ini menunjukkan itu makna yang hakiki. Allah akan melakukan hal itu sembari mengatakan Ana Ar-Rahman. Kata Allah, aku adalah Ar-Rahman. Naam. Sampai Umar melihat ya, mimbar bergerak. Ya. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menjelaskan begitu membaca An-Nur-Rahman, ya, seolah Nabi SAW, ya, melihat kondisi mimbar tersebut bergerak, ya, karena Nabi SAW tak kala membaca tersebut sembari memperlihatkan pada sahabat dengan menggenggam kedua tangannya, mempertegas makna, bukan seperti itu genggaman tangan, tapi mempertegas makna ma'am itu akan terjadi, sehingga membuat mimbar beliau bergerak. Sampai-sampai Umar mengatakan, asaqitu Rasul, apakah Rasul jatuh dari mimbarnya? Ini sebagai pengagungan Allah Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sembari membaca, sungguh manusia tidak mengagungkan Allah. Ya. Bumi semuanya pada hari kiamat berada dalam satu genggaman tangan Allah, dan langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari mengatakan, anallah, akulah Allah. Anal Jabbar, akulah kata Allah Al-Jabbar, yang berkuasa, yang perkasa. Nah, aku sudah menyebutkan hadis tadi, aina mulukud dunia, mana para penguasa-penguasa yang pernah berkuasa di dunia ini, yang sombong dan angkuh, mana mereka? Dan sebagian lain disebutkan, yaqbidullahu al-ardh, akan digenggam oleh Allah al-ardh, wa yatwis sama' biyamini, akan digulung langit dengan tangan kanannya, thumma yaqulu ana al-malik, akulah raja. Aina mulukul ardi, mana mereka penguasa-penguasa dan raja-raja yang ada di dunia ini? Limanil mulku al-yawm, siapakah yang memiliki kekuasaan pada hari itu? Lillahil wahidil qahar, hanya Allah. Ini diantara dalil menjelaskan bahwa Allah memiliki tangan. Itu sifat tangan Allah. Ya. Taib. Para pemirsa rahimakumullah. Itu sebagian hadis. Biinnillah kita akan jelaskan hadis selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan membantah, menjelaskan kebatilan pentakwilan ahlul kalam yang mentakwil sifat tangan dengan apa? Kekuatan kata mereka atau nikmat. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat pada kesempatan Jumat pagi hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran yang disampaikan, juga bisa menyampaikan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat, dan mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini bersama kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan kali ini. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan di 0218236543. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mul. Silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesempurna dan sebaik mungkin dan seindah mungkin. Ya. Tapi Ustaz, ketika lahir dia cacat, Ustaz. Ada yang enggak punya tangan, enggak punya kuping, kemudian ada yang kembar siam dan yang lainnya, Ustaz. Bagaimana kita memahami dalil ini, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih, semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Terima kasih, ya, kepada Bapak yang bertanya, barakallahu fi atas pertanyaannya. Ya, tidak diragukan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia fi ahsanit taqwim, ya. Menciptakan manusia fi ahsanit taqwim, ciptaan yang sempurna. Tapi bagaimana kita menyikapi makna sempurnaan tadi bila kita mendapatkan dalam ciptaan, misalnya begitu sebagian bayi lahir mungkin yang tidak sempurna, ada yang cacat. Dalam hal ini, ya, untuk menyikapinya, ya, dan memahaminya, perkara yang sangat simpel sekali. bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Naam, secara hukum asal manusia bila diciptakan terlahir ke permukaan bumi ini, dan kita melihat bagaimana kesempurnaan dalam ciptaan manusia yang disempurnakan oleh Allah, lengkap, dua mata, dua telinga, ada kaki, ada tangan, ada mata, hidung, jantung, ya, ginjal, dan subhanallah, lahir batin sempurna, ada akal, tidak ada yang kurang, bisa bergerak, bisa beraktivitas. Itulah penciptaan manusia. Adapun adanya hal-hal yang mungkin cacat dan yang lainnya, ini tidak keluar dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebab. Ada sebab, dan itu menunjukkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya. Dan semua itu ada hikmahnya. Naam. Ada hikmahnya. Dan juga ada kaitannya antara sebab dan akibat. Bila tatkala janin ya berada di rahim, bila seorang ibu tidak menjaga kesehatannya dan mungkin terinfeksi virus, bisa akan mempengaruhi janinnya, maka dia lahir dalam keadaan cacat karena ada sebab tadi, ya, atau hal yang lain karena menyebabkan, ya, Allah Maha Kuasa, tinggal jadi kembar. Nah, semua hal itu bukan berarti Allah tidak menciptakan fi ahsani taqwim, tapi ada sebab, aturan sebab akibat yang berlaku, yang itu semua dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila manusia tersebut diciptakan dalam keadaan normal semuanya, maka fi ahsani taqwim, tidak ada yang kurang, lengkap sempurna, ya. Jadi hal yang seperti itu, ya, kita kembalikan kepada kekuasaan Allah, yaf'alu ma yasha, ya, yang fa'alun lima yurid. Nah, kan tapi juga Allah mentakdirkan ada yang namanya hukum, ya, sebab dan akibat, ada keterkaitan antara sebab dan akibat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jazakumullahu khairan, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan masih di layanan telepon 0218236543, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan di pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ahmad di Bekasi, Ustaz. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya langsung saja. Afan, izin bertanya, Ustaz. Jadi anak saya berumur 8 bulan, ya. Jadi seperti apa cara memperkenalkan Allah itu, seperti apa kekuasaan Allah, cara mentauhid Allah seperti apa, itu untuk dari anak seusia ini, gitu, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Pak Ahmad, ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kalau tidak salah tadi pahami anaknya umur, ya, apa 8 tahun atau 8 bulan, ya. Ya, 8 bulan masih, ya, tumbayi kan begitu. Nah, dalam hal ini anak yang masih balita seperti itu, ya, masih bayi, hendaklah kita memperbanyak, ya, untuk memperdengarkan kepadanya lantunan-lantunan, ya, Al-Qur'an. Seperti itu, karena itu sangat berpengaruh, dan itu sangat, ya, mewarnai dan juga membantu dia untuk bisa menghafal, ya. Itu harus banyak dilakukan dan mencontohkan, ya, contoh yang baik. Oleh karena itu, ya, karena yang seperti itu belum bisa, ya, memahami, tapi mereka di atas fitrah. Maka yang harus diperhatikan umur seperti itu adalah menjaga kesucian fitrah itu, jangan sampai ternodai, ya. Jangan sampai masuk ke dalam pikiran, ya, jiwa dan fisiknya suatu yang merusak. Karena bila anak tersebut tumbuh dan besar dalam kondisi sehat, lingkungan, pikirannya dan seterusnya, maka dia akan menjadi orang yang baik dengan mudah menanamkan nilai kebaikan tadi. Karena mereka di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksud fitrah tersebut? Kesiapan diri dia untuk menerima kebenaran itu, karena tidak bertolak belakang dengan fitrah. Maka begitu kita mulai dia berbicara, mulai memahami dan balik, dengan mudah kita menanamkan nilai kebenaran tadi. Kenapa? Fitrahnya masih lurus. Fitrahnya, ya. Tapi bila terjadi, ya, perubahan, terkontaminasi lingkungan, terutama orang tua, maka kata Nabi, kedua orang tuanya akan menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apa maksudnya? Lingkungan membuat pikirannya sesat, ya, akidahnya sesat, pikirannya ya menyimpang, dan akhlaknya jelek, pengaruh dari lingkungan tadi. Dan paling dekat yang senantiasa bersama anaknya, kedua orang tuanya, saudara-saudara dan yang lainnya. Maka dalam hal ini perbanyak untuk diperdengarkan kepadanya ayat Al-Quranul Karim. Nah, kemudian begitu dia telah mulai sedikit bisa berbicara dan memahami sedikit banyak dari ungkapan kita, kita mengajak, ya, untuk, ya, secara perlahan-lahan melihat dirinya, ya, kemudian bagaimana tentang keindahan alam semesta ini, menangkan inilah ciptaan Allah dan seterusnya, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum, saya terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Di kesempatan kali ini ada pertanyaan kita dari saudara Fikran Alamsyah Sondak dari Manado. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui atau sudah mentakdirkan kita masuk neraka, lalu untuk apa kita diciptakan? Mohon dijawab, Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih. Ya, pada pikiran. Jadi pikiran dari pikir, ya. Jadi mungkin dia banyak berpikir, sehingga terpikir bagi dia, ya, pertanyaan ini. Barakallahu fik, ya. Semoga sentiasa menjadi orang yang memiliki pikiran yang positif, ya, positive thinking. Taib. Nah, pertanyaannya, jika Allah telah mengetahui, telah ditentukan, ya, siapa yang penghuni surga, penghuni neraka, ya, maka untuk apa diciptakan? Redaksi yang hampir sama pernah disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan kenapa diciptakan. Para sahabat redaksinya, kenapa kita beramal? Ayu orafu ahlul jannah min ahlin nar. Begitu pertanyaan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena permasalahan takdir. Nah, karena sebagaimana yang telah disampaikan Nabi kepada mereka, semua ini telah tertulis. Ma minkum min ahadin illa wa qad ulima maq'aduhu na'am fil jannati aw fil nar wa yazbil. Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diketahui tempat dia di surga atau neraka. Baik. Berarti ada penghuni surga, ada penghuni neraka. Nah. Ya. Kalau tidak diciptakan, siapa akan menjadi penghuni? Enggak ada yang diciptakan. Sementara Allah mengatakan neraka akan dipenuhi dengan manusia dan jin. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi isinya manusia dan jin. Sebagaimana juga surga, manusia dan jin juga. Kenapa? Karena jin ada yang beriman. Ya. Segala manusia perintahkan beribadah, jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam, maka yang taat masuk surga. Yang kufur atau yang bermaksiat masuk neraka. Baik. Lalu kata Nabi SAW, kalau semua telah diketahui, naam, atau dalam sebagai redaksi, nah ini, sebagian para sahabat, ya Rasulullah, akhbirna, naam, ana amalu fima jaffat bihil aqlam wa tuyatil suhub am fima nastaqbil. Kita beramal ini apakah sesuai yang tertulis di lembaran takdir yang telah kering tintanya, yang telah digulung lembaran tersebut, atau nastaqbil, atau sesuatu yang akan datang yang belum tertulis. Bal fima jaffat bihil aqlam wa tuyatil suhub, akan tapi sesuai dengan apa yang telah tertulis, tidak ada yang berubah dan ditambah. Kalau begitu kata para sahabat, afala nattakilu ala kitabina, jika hanya demikian tidakkah kita hanya mencukupkan apa yang telah tertulis di lauhil mahfuz? Kata Nabi SAW, la i'malu fa kullun muyassir lima khuliqala. Tidak demikian, beramallah, berbuatlah, masing-masing akan diberi kemudahan ya melakukan untuk apa dia diciptakan. Jadi berkemudahan, kalau orang beramal diberkemudahan, tapi kalau tidak beramal ya masuk surga, tapi tidak mau sholat, tidak mau beramal, bersedekah, berinfak, berjihad, dan kemudian zakat, haji, dan seterusnya, jadi masuk surga, ya tidak berkemudahan karena dia tidak mau beramal. Tapi orang yang beramal ingin meraih, karena telah jelaskan jalan kebaikan, jalan kejelekan, fa'alhamaha fujuraha taqwaha, jelaskan jalan kebaikan dan kejelekan. Nah, adainahu najdain, dua jalan, maka dipilih kekuatan, diberi kita pilihan, dijelaskan ini kebaikan, ini rambu-rambunya, ini kejelekan, ini rambu-rambunya, hati-hati, waspada, ikuti kebaikan, tinggalkan kejelekan. Tapi yang si fulan, ya ikuti kebaikan, dia beramal, dimudahkan oleh Allah sehingga sampai kepada tujuan, akhirnya dia masuk surga. Tapi yang satu tidak mau beramal, mau mengikuti syaitannya atau jiwa yang mengajak pada kejelekan, ya tidak dimudahkan bagi dia, maka terjerumus dalam neraka. Semua itu telah ditakdirkan. Akan tapi kita tidak mengetahui apa yang telah ditakdirkan. Tidak ada yang mengetahui apa yang telah ditakdirkan di lauhil mahfuz tadi, kecuali bila itu terjadi dan kita jalani. Dan perkara di surga, dunia, surga, akhirat, tidak ada yang mengetahui apakah dia dari penghuni surga atau penghuni neraka. Tapi dia hanya bisa beramal, bukan oni tanda-tanda penghuni surga. Ini sifat-sifatnya. Makanya satu pernyataan yang begitu zalim, yang sombong, pernyataan kesombongan, yang telah kesombongan, ya, yang mengklaim bahwa kalau dia ikut kelompok ini, organisasi ini, udah penghuni surga. Kalau dia di luar dari kelompok ini, neraka. Ya. Waliyazubillah. Ada lagi mengatakan kalau anda ikut kelompok ini, golongan ini, anda dah beli tiket untuk surga. Waliyazubillah. Isyadah, kesombongan apa ini? Ya, ini seorang yang sombong. Dia menjamin satu kelompok dah surga bagi dia, yang lain neraka. Waliyazubillah. Ya, maka kita beramal, beramal, jangan tinggalkan amal, karena itu untuk meraih kebaikan tadi. Maka di sini ya, keimanan kepada takdir harus menggabungkan dua hal. Mengimani bahwa semua hal itu telah tertulis dalam mahfud, kemudian harus beramal, menggabungkan antara takdir dan syariat. Mengimani dan melaksanakan. Itu baru benar. Ya, baru benar keimanan pada takdir tadi. Jadi berusaha, bukan berpangku tangan, berusaha. Ini kata Nabi sallallahu alaihi i'malu fa kullun muyassar lima khuliqala. Naam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi Yang beramal kebaikan diberi kemudahan, yang beramal kejelekan, ya, maka diberi kesulitan. Seperti itu. Nah, inilah iman kepada takdir yang harus kita pahami dan harus kita, ya, amalkan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari Bapak Admal di Bandung yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya sebagai orang awam, apakah benar takdir seorang itu bisa dirubah jalannya? Silakan, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Pak Admal Barakallahu Fik, ya, di Bandung, ya. Masih berkaitan dengan takdir. Jadi pertanyaan kita tentang masalah asma wa sifat, tapi beralih pada takdir, ya. Tidak ada masalah. Sepertinya kita harus membahas nanti masalah takdir secara detail, ya. Akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Bismillah. Taib. Jadi pertanyaan masalah takdir. Bagaimana, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita semua ini telah menjadi tanda takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita pahami, nah, bahwa semua adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan takdir tersebut tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, tapi kita hanya bisa berpindah dari suatu takdir ke takdir yang lain. Jadi hidup kita ini semua berada dalam lingkaran takdir. Dalam lingkaran tersebut kita berpindah satu takdir ke takdir yang lain, dari sakit ke sehat, dari miskin ke kaya, gitu ya, lemah kuat atau kuat lemah, semua itu adalah bagian dari takdir hidup mati, ya, senang sedih, itu takdir semuanya. Nah, tidak keluar dari lingkaran takdir, dan semua hal itu telah tertulis lauhil mahfuz, ya, sebagaimana dalam wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semua telah dihitung oleh Allah, ditulis lengkap di imam mubin, yaitu lauhil mahfuz, tertulis semuanya. Kataballahu maqadir al-khalaiq, nah, qabla yakhluq as-samawat wal-ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu 'ala al-ma', ditulis di lauhil mahfuz maqadir kull syai', takdir segala sesuatu, ya, ditulis sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50 ribu tahun, dan sebelumnya arsy Allah telah ada, diciptakan, dan itu berada di atas air, di atas air. Nah, begitu Allah perintahkan atau ciptakan qalam, maka pertama yang Allah perintahkan kepadanya adalah tulis. Wa madza aktub, apa yang aku tulis? Aktub maqadir al-khalaq ila antakum as-sa'ah, tulis semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Dan semua yang ditakdirkan dan ditulis tersebut tidak keluar dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah yang meliputi suatu yang ada, ya, yang ada, yang tidak ada, yang mungkin ada atau bahkan yang mustahil, ya. Allah mengetahui yang telah berlalu, sedang dijalani, yang akan datang, yang belum terjadi, masa akan datang, kapan terjadinya, di mana kondisi dan seterusnya. Allah mengetahui. Allah mengetahui penghuni surga, penghuni neraka, mengetahui semua, ya, makhluknya, tiada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, itu semua ditulis oleh mahfuz, tidak ada yang berkurang. Kitab induk tadi mencakup semuanya, lengkap, tidak ada yang berubah. Tayyib. Kita hanya bisa melakukan apa? Berbuat, berpindah dari suatu takdir ke takdir. Nafirru minal qada ilal qadar, lari satu takdir tadi yang lain. Ustaz, bukankah dalam hadis sebutkan la yaruddu al-qadar illa du'a, bahwa tiada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti berubah Ustaz. Kalau saya berdoa berarti berubah takdir. Tidak. Takdir tidak berubah. Tapi Allah memberikan atau menurunkan suatu pada hamba ditakdirkan bersyarat. Nah, kalau hamba tersebut melakukan, maka yang ditakdirkan terpenuhi. Kalau tidak, maka yang sebaliknya terdapat. Allah memberikan seorang hamba akan mendapatkan musibah dan bala. Tapi kalau dia berdoa kepadaku, maka bala dan takdir atau bala dan cobaan tersebut tidak menimpa dia. Tapi begitu dia tidak berdoa, ya, yang terjadi apa? Yang menimpa dia. Jadi doa itulah sebab, dan itu ditakdirkan oleh Allah untuk memindahkan kondisi seorang hamba dari suatu kondisi kepada yang lain. Dengan doa tersebut Allah mengabulkan sehingga seorang hamba selamat dari apa yang dia khawatirkan, atau seorang hamba mendapatkan apa yang dia inginkan dengan doa. Begitu. Bukan yang tertulis, ya, A nanti berubah jadi B. Tidak seperti itu. Karena semua itu ditakdirkan Allah. Kalau dia melakukan begini, ini akan terjadi. Kalau dia tidak berdoa, ini akan terjadi. Semua itu dalam lingkaran takdir. Ya. Maka nafiru min qadrillah qadrillah. Ditakdirkan kita lapar. Bagaimana untuk bisa hilang rasa lapar? Kita pindah takdir lain apa? Makan. Kita ingin mendapatkan keturunan. Bagaimana bisa pindah kepada takdir sampai keturunan? Ya, nikah. Kita sakit. Takdir Allah. Bagaimana untuk bisa sehat? Ya, berpindah dari sakit ke sehat. Gimana? Berobat. Berobat itu yang Allah takdirkan bahwa obat itu bermanfaat. Begitu seterusnya. Itulah hakikat takdir. Ya. Itulah yang harus kita jalani. Nah. Jadi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Semua telah dijalani. Ustaz, seorang takdir hidup 60 tahun. Tapi ternyata ada virus corona, dia meninggal 50 tahun sudah meninggal. Berarti kurang umurnya. Tidak. Dengan adanya virus tadi, ya, berarti sampai ajalnya. Lalu yang bagaimana 10 tahun lagi? Berarti 10 tahun, ya. Tapi kita apakah mau tadi 60 tahun hidup? Tidak. Tapi kalau saya ditakdirkan si fulan umurnya 60 tahun, tapi kalau begitu datang virus corona, dia tidak menjaga kesehatan, malah ikut, ya, berbaur dengan orang yang terinfeksi itu, maka dia terinfeksi virus. Dia imunnya lemah, tidak kuat, maka menjadi sebab dia meninggal. Itulah ajal dia, itulah takdir dia. Tapi kalau dia lockdown, tidak keluar, menjaga diri, imunnya dipertahankan, selamat dia. Oh, sampai 60 tahun datang ajalnya. Jadi itu semua adalah lingkaran takdir yang tidak akan mungkin bisa keluar dari apa yang telah ditulis di Lauhil Mahfudz. Begitu kita memahami maksud bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi